Ada enggak yang di sini sedang kayak di PDKT-in sama orang? Tapi ada tapinya. Kalian enggak suka sama orang itu. Tapi hati-hati loh, nanti jatuh cinta beneran. Aku punya niat yang baik, telah ku ungkapkan padamu. Berharap kamu akan menjadi rencana besar di hidupku. Tapi kau bilang pergi sana. Kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Tahu lagunya? Dibantu ya. Awas dijatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Aku punya niat yang baik, telah ku ungkapkan padamu. Tapi kau bilang pergi sana. Kamu tak mau melihat diri selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan pucuk jodoh.